dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadu As-Salihin, taman-tamannya orang-orang yang soleh. Riyad, tamannya orang-orang yang soleh. Karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan terakhir kita sudah menyelesaikan babu al-mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh dan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab ke-12, dan beliau memberi judul bab tersebut dengan Babul Hathi Alal Izdiyadi Minal Khairi Fi Awakhiril Umri. Bab tentang anjuran. Anjuran untuk apa? Untuk semakin menambah amal-amal kebaikan. Berarti masih bermujahadah ya kaitannya. Anjuran untuk menambah amal-amal kebaikan. Kapan? Fi awakhiril umri. Di akhir-akhir kehidupan. Saya ulangi, judulnya apa? Anjuran untuk semakin menambah amal kebaikan di akhir-akhir kehidupan. Kebaikan jelas nggih? Kebaikan meliputi kebaikan lisan, amal kebaikan napa malih? Hati. Dan amal kebaikan anggota tubuh. Berarti kita dianjurkan memperbanyak amal kebaikan, yaitu amal kebaikan hati, lisan, dan anggota tubuh. Kemudian amal kebaikan itu juga meliputi pelaksanaan dan peninggalan. Meninggalkan kemaksiatan. Melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Kebaikan lisan, hati, dan anggota tubuh. Keburukan lisan, hati, dan anggota tubuh. Perintah untuk menambah kebaikan dengan cara melaksanakan kebaikan lisan, hati, dan anggota tubuh. Dan semakin menambah napa? Keburukan. Semakin menambah semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan lisan, hati, dan anggota tubuh. Jadi saya nemen anggenipun napa ngamal kesainan, saya tebih saking perbuatan kemaksiatan. Fi awakhiril umri, di akhir-akhir umur. Apa maksudnya di akhir-akhir umur? Masa tua. Berarti pengajian malam hari ini adalah pengajian untuk masa tua. Oke. Jadi masa-masa akhir hidup. Nah, yang merasa belum akhir hidup ya monggo bisa meninggalkan pengajian sementara. Besok kalau sudah selesai babnya ya ngaji lagi. Apa seperti itu maksudnya? Ya, secara zahir begitu. Jadi anjuran untuk beramal baik dan meninggalkan maksiat di masa tua semakin, jadi semakin menambah amal baik dan semakin jauh dari maksiat di masa tua. Baik, nanti insya Allah Ta'ala akan ada pembicaraan sekitar itu, ya. Apa yang dimaksud dengan akhir umur? Benarkah bisa dipastikan akhir umur itu? Insya Allah kita sudah paham lah, ya, bahwa ini sebetulnya bukan pembahasan untuk orang-orang tua saja. Karena yang berada di akhir umur bukan saja orang tua, tapi juga orang yang sudah sangat tua dan juga yang lebih tua. Lah sing enam ora disinggung. Sing enam juga, karena tidak ada seorang pun tahu kapan akhir kehidupannya. Baik, insyaallah Ta'ala kita akan masuk pembahasan ini. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala menukil satu ayat yang ada di dalam surat Fatir, ya, surat Fatir ayat ke-37. Surat Fatir ayat ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau dikatakan di sini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala, berkata penulis buku ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, qala Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kami beri kalian umur? Bukankah sudah kami beri kalian apa? Umur. Ini bukankah sudah kami perpanjang umur kalian? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, sebatas cukup bagi orang-orang yang mau ingat untuk mengingat-ingat kembali tugasnya. Bukankah kami sudah beri kalian jeda, sudah kami beri kalian umur yang panjang, sebatas bisa kalian gunakan untuk ingat bahwa tugas kita ini adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari potongan ayat yang depan. Bukankah kami sudah perpanjang usia kalian sehingga cukup untuk mengingat-ingat? Jadi sudah panjang. Ditambah lagi, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pembawa peringatan. Telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Umurnya sudah panjang, yang sebetulnya itu cukup untuk apa? Mengingat-ingat. Ibaratnya kita kalau ada satu kejadian, untuk mengingat-ingat itu sudah dikasih jeda waktu sebulan misalnya. Itu cukup sebetulnya. Sudah gitu dikasih tanda-tanda untuk mengingat kejadian itu. Nah, ini sudah ada semua. Manusia itu sudah ada, sekelompok manusia yang oleh Allah itu sudah diberi batas umur yang cukup untuk mengingat kembali tugasnya. Dan sudah diberi oleh Allah pengingat. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil beberapa perkataan ulama tentang ayat ini. Beliau mengatakan, qala Ibnu Abbasin wal muhaqqiqun, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu wal muhaqqiqun rahimahumullah, arti dari ayat ini adalah awalam nu'ammirkum sittina sanah. Jadi berapa batas waktu yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini, yang mana batas waktu itu cukup sebetulnya untuk menyadarkan manusia, atau cukup untuk manusia agar sadar kembali kepada tugasnya. Batasnya berapa? Ibnu Abbas dan para ulama atau sebagian ulama mengatakan, bukankah kalian telah aku beri umur 60 tahun? Jadi menurut Ibnu Abbas, batas waktunya berapa? 60. Kalau sudah 60 itu harusnya orang itu sudah apa? Insaf. Sing disike seneng ngombe, ngombe niku mboten metang kopi nggih. Ya. Sing disike seneng mabuk-mabukan, harusnya ketika sampai 60 stop. Maksudnya stop gimana, Ustaz? Stop orang ngombe babar blas napa kepripun? Stop dari perbuatan maksiatnya. Niku sing senenge mabuk. Sing senenge medok. Medok niku napa? Main perempuan yang haram untuk main bergaul dengan perempuan, bergaul ini dalam tanda petiknya. Termasuk perkara-perkara yang bisa mengantarkan dalam pergaulan yang haram. Medok, ngecat wong wedok. Ngecat niku napa nak zaman saat ini? Chatting, yeah. Chattingan sama perempuan yang bukan mahramnya dan juga bukan istrinya, dengan tujuan untuk memuaskan apa? Syahwatnya. Kalau sudah 60 stop. Oh berarti kalau sebelum 60, oh nanti dulu, belum selesai ini baru membahas satu pendapat. Baru membahas berapa? Satu pendapat. Karena 60 itu menurut mereka ya sudah dibatas akhir-akhir umur. Berdasarkan hadis nanti yang akan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Mabuk, medok. Napa malih? Main. Yang biasanya gaple, nih, sing digoleki balak 6. Nah, kok ngerti ini ku? Sing biasane kiu-kiu, yeah. Sing biasane togel, yeah, togelan, golek buntut, buntutan, nek nembus. Maka harus 60 itu harus sudah sadar. Jadi enggak ada alasan lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. 60 itu sudah cukup untuk nginget-nginget, untuk insaf kembali sudah. Jadi enggak ada alasan, oh anu nggo golek sangu nggo putune, ndak ada. Ini yang medok, mabuk, main. Napa malih? Maling. Punto nek wis sewidak niku mbole maling mandeg. Tur nek dioyok yo gampang kecekel. sudah berhenti, sudah saatnya insaf bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik maling secara langsung colong jupuk nganggil linggis ndongkeli pintu tene tanggane pakai linggis kudu, ataupun maling dengan linggis cilik yang bisa untuk nulis alias pulpen, cet 300 yuto, cet 1 triliun, cet 300 triliun. Napa? Tanda tangan. Linggise cilik ning intuke gedhe. Tur ana sing wani ngebugi. Linggise gedhe, intuke tape recorder. Basar disetel. Wis bodol. Allahu musta'an. Digebuki meleh. Sudah toh, kalau sudah 60 itu enggak usah main linggis, enggak usah main korupsi. Tobat, insaf. Nah, kalau korupsi cara insafnya gimana? Berhenti. Kemudian apa lagi? Nyesal. Kemudian apa lagi? Tekad untuk tidak mengulangi. Kemudian kembalikan itu uang rakyat, uang negara. Kan balik ke 300 triliun, masya Allah. Lebih mudah di dunia atau di akhirat mengembalikan 300 triliun? Di dunia. Di akhirat enggak ada yang namanya rupiah, dolar, real, enggak ada. Adanya hanya kebaikan dan keburukan. Medok, maling, mabuk, napa wau? Main. Lah sing M kelima napa? Dalam madat. Madat. Madat itu napa? Madat niku narkoba lan sak kanca-kancane. Kadang narkobane dislesepke ning jero rokok. Bahkan kadang ngelinting rokoke nganggo godong. Oh, berarti sak kanca-kancane niku yo madat yo ngrokok. Mbok nek pun sewidak taun niku ling rokok napa? Mandek. Nggih. Latihane kapan? Ramadan. Sebulan jajal mboten ngrokok. Nanti insyaallah mari. Ya, ini contoh-contoh perkara-perkara yang harus dihentikan oleh seseorang ketika sudah mencapai umur berapa? 60 tahun. Yang tadinya enggak sholat, segera sholat. Yang tadinya belum ke masjid, segera ke masjid. Yang tadinya masih senang pasang sajen, segera tinggalkan sajen-sajenan. Yang tadinya tidak mau zakat, segera bayar zakat. Sajen nggih, sanes tajin. Sajen. Mbok sewidak dadi krungune tajin, ngoten niku. Sajen. Napa nek sajen itu kalau bahasa Indonesianya? Sesajian. Entah sajennya itu pakai herba, daun-daunan, kembang-kembangan, buah-buahan, pakai flora, atau sajennya pakai fauna. Fauna niku kewan-kewan, ndas kebo, ndas sapi, ndas wedhus, ndas pitik, dan yang lain-lain. Kalau sudah usia gitu, mbok nggih ndang sadar, jangan jadi sesepuh dalam masalah sajen. Jadi jangan kita ini jadi sesepuh dalam masalah napa? Sesajen. Kalau ada orang mau sajen, konsultasinya ke kita. Naudzubillah min dzalik. Ini pengin sajen, masalahnya apa? Ngoten-ngoten-ngoten. Tindak teng Bapak fulan. Itu ahlinya sesajen. Naudzubillah min dzalik. Konsultan kok konsultan sajen. Naudzubillah min dzalik. Sudah semakin tua harusnya sadar. Umur berapa? 60 tahun. Waqila, pendapat yang kedua, dikatakan di sini wa yu'ayyidul haditsul ladzi sanadzkuruhu insyaallah. Dan pendapat 60 tahun itu batas umur yang sudah selayaknya manusia ingat itu adalah 60, itu dikuatkan dengan hadis yang akan kami bawakan. Kata sinten? Al-Imam An-Nawawi. Waqila, pendapat yang kedua tentang batasan umur, maknahu 18 sanah, artinya adalah 18 tahun. Jadi kalau sudah sampai 18 tahun itu sudah selayaknya kita ini napa? Emut, eling, insaf, sadar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada lagi orang yang mengatakan apa? Wah, aku urung sewida. Tapi sudah 18. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau sudah 18 itu seorang pria, seorang wanita itu pikirannya sudah mapan. Akalnya itu sudah apa? Mulai mapan. Tahu hakikat kehidupan. Kok berbeda-beda penafsiran ulama? Ya, diantaranya karena ada dalil yang mereka yakini, atau mungkin ada dalil yang belum sampai kepada mereka. Yang kedua, mungkin karena ijtihad mereka. Karena menurut mereka, orang itu bisa matang sekali pikirannya, dan sudah tidak neko-neko, itu umur berapa? 60. Ada yang mengatakan, undah umur 18. 18 itu anak sudah mapan. Seseorang itu sudah mapan. Itu umur berapa? 18. Ada pula yang berpendapat, kil 40 sanah. 40 tahun. Oh, berarti kalau 40 tahun sudah apa? Mapan. Sudah saatnya untuk kembali ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq. Pendapat ini pendapatnya Al Hasan Al Basri, Al Kalbi dan juga Masruq rahimahumullah. Wa nuqila an Ibni Abbasin aidan, dan pendapat ini juga salah satu pendapatnya Ibnu Abbas. Berapa? 40 tahun. Wa naqalu, dan para ulama menukil, ini menceritakan, anna ahlal madinati, bahwa penduduk Madinah, kanu, mereka dulu, idza balagha ahaduhum 40 sanah, kalau salah seorang dari mereka sudah sampai umur 40 tahun, tafarraga lil ibadah, maka dia akan mulai konsentrasi untuk apa? Beribadah. Kalau sudah sampai berapa? 40 tahun. Oh, berarti di antara dalilnya adalah perbuatan penduduk Madinah saat itu. Kalau ada seorang sampai 40 tahun, dia mulai lebih konsentrasi lagi untuk apa? Beribadah. Kalau di zaman kita, 40 tahun malah dikatakan sebagai masa puber kedua. Dan ini sebetulnya tidak perlu apa? Dianggap wajar. Jangan dianggap sebuah apa? Kewajaran. Ya. Jadi dia nyari-nyari hubungan dengan wanita yang bukan apa? Tidak halal bagi dia. Lah, yang wajar bagaimana? Ya nek encen kepingin meneh ya nikah meneh. Begitu. Entah itu umur 40 atau sebelum 40 atau setelah 40 dengan cara yang halal. Cuma memang sebagian kaum muslimin dan muslimat lebih senang atau lebih tenang kalau suaminya memiliki apa? Chatting-chattingan ning rakonangan. Memiliki hubungan dengan wanita lain, sing penting rakonangan. Daripada memiliki istri lagi tapi konangan. Jadi sebagian wanita, enggak saya katakan wanita semuanya, wanita muslimah sebagian, lebih tenang dan senang suaminya menjalin hubungan dengan wanita, sing penting rakonangan, kono sing penting rakonangan. Kalau sampai konangan itu sakit. Menyakitkan dan sakit. Saya kira pembahasan ini cukup, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam setiap sikap, perkataan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, ini kata ulama, penduduk Madinah itu kalau ada yang mencapai umur berapa? 40 tahun, mereka fokus atau bertambah giat di dalam beribadah. Qil, ada yang mengatakan bahwa umur yang cukup untuk mengingat-ingat hakikat kehidupan dia adalah al-bulugh. Al-bulugh. Apa itu al-bulugh? Sudah akil balig. Ya, sudah akil balig. Akil balig tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah salah satu dari empat tanda. Kalau enggak salah ya, salah satu dari empat tanda. Manapun dari satu ini sudah ada, maka berarti dia sudah akil balig. Pinten? Salah satu dari empat. Nggih. Nek panjenengan insya Allah sudah empat-empatnya nih. Salah satu dari empat. Yang pertama, apabila wanita dia sudah haid, walaupun umurnya 8 tahun. Nun sewu, ada enggak yang 8 tahun sudah? Ada. Zaman sekarang sampun wonten. Yang di bawah itu? Belum tahu ya. Nate mireng secara langsung? Ada. Ya, menurut bapak kita ini ada 8 tahun. Berarti dia sudah akil balig. Sudah terbebani syariat. Coba bayangkan, Masya Allah. Berarti konsekuensinya dia harusnya sudah sadar menurut pendapat ini. Tapi ternyata nek 8 tahun niku nek dikonsolat tesih seneng dakonan daripada napa salat. Mendingan napa niku sik dolanan karet niku apa sing ini tuh karet digini-gini kan niku dalem supringan. Supringan, supringan, ada bahasa lain supringan, lowok, bukan lowok. Yep, yang kayak karet diputer-puter terus nanti lompat, sak dengkul, ya, sak puser, sak irung. Nah, supringan apa-apa. Sebagian ternyata masih seperti itu. Apanya yang salah? Tidak ada yang salah. Mungkin kita kurang bagus dalam mendidik. Allahumma musta'an. Berarti kalau memang seperti ini, harusnya anak itu dini-dini hari sudah kita apa? Didik, terutama anak perempuan, Masya Allah. Iya. Mbok-mbok walong tahun pun akil balik. Kalau udah akil balik, berarti dia sudah wajib sholat. Wajib menutup aurat. Sudah tidak lagi boleh untuk bersalaman dengan siapa? Yang bukan mahramnya. Tidak boleh menyepi lagi dengan orang-orang yang dengan laki-laki. Apalagi boncengan karo kanca SD ini. Atau digonceng sama bapak guru ini. Allahul musta'an. Berarti ini mengingatkan kita semua. Yang memiliki anak-anak wanita persiapannya harus super gasik daripada anak laki-laki. Tapi belum sampai situ. Bukan itu saja. Nanti laki-laki juga sama. Baik, ini tanda yang pertama. Khusus untuk sinten? Wanita. Yaitu sudah haid. Yang kedua, ini untuk laki-laki dan wanita. Yaitu mencapai umur 15 tahun, kata ulama. Jadi mencapai umur 15 tahun. Mungkin belum haid, tapi sudah sampai 15 tahun, berarti sudah akil balig. Itu sudah cukup untuk ingat-ingat hakikat kehidupan. Tapi nanti insya Allah akan saya terangkan yang mempengaruhi orang-orang itu macam-macam. Yang ketiga, ini juga sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu munculnya sebagian bulu atau rambut di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu itu mana? Di sekitar, mohon maaf, kemaluan. Ya. Kalau kumis itu kadang ada yang bawaan. Anak kecil itu kecil sudah berkumis. Itu bukan. Ya. Itu nek wong Jawa ngarani niku wulu kalong. Bulu-bulu halus yang tumbuh di wulu kalong. Jadi bukan wulu tenanan. Ya. Tapi yang benar adalah apa? Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Laki-laki dan perempuan sama ini. Jadi walaupun belum 15 tahun, belum menstruasi haid misalnya, tapi sudah ada yang semacam ini, dia berarti sudah akil balig. Oh, berarti sudah harus diberitahu ini anak-anak. Iya, diberitahu. Belajar fikih dari kecil, tanda-tanda balig. Kemudian yang keempat, dan ini juga sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu ihtilam. Kalau orang Indonesia bilang mimpi basah, ya, mimpi basah. Nah, kalau sudah empat, ada yang kurang, Ustaz? Pas ya kalau misalnya. Kalau ada yang, kalau empat-empatnya salah satu dari empat ini sudah ada, maka berarti dia sudah apa? Akil balig. Jadi menurut ulama, kalau sudah seperti itu, sudah cukup waktunya untuk mengingat-ingat bahwa dia hakikat kehidupannya adalah taat pada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Tapi kenyataannya, bagaimana pemuda-pemuda kita di usia 15 tahun? Bagaimana? Banyak yang belum ingat. Kenapa? Karena lingkungan. Satu, faktor pendidikan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Dulu di zaman sahabat, sebelum umur 15 tahun, 14 tahun, mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah siap untuk mengorbankan jiwanya dalam jihad. Itu di umur 14 tahun. Sebagian sahabat mengajukan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini siap untuk berjihad. Tapi setelah dicek bahwa umurnya belum balig, maka tidak diizinkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana pemuda kita di umur 15 tahun? Terkadang sebagian masih senang bal-balan dibandingkan sholat maghrib. Berangkat bal-balan sebelum asar, gitu, pulang menjulaing maghrib. Kalau menjelang itu wajar, kalau menjulaing itu sudah dekat sekali. Kalau bahasa Arab itu isim tazghir, ya, menjulaing. Sudah menjelang maghrib, orang titik banget. Sebelum asar sudah dribel bola, menjelang maghrib atau bahkan sudah detik-detik terakhir baru berhenti. Itu sebagian pemuda kita. Dalam? Ya, kalau dikatakan sebagian besar, mudah-mudahan tidak. Kita berharapnya. Tapi katakan sebagian. Ya, Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan juga pemuda-pemuda kita semuanya. Allahumma amin. Sing umur 18 nggih ngoten niku sami. Pokoke nek bal-balan itu kayaknya segalanya. Berangkat rombongan karena pertandingannya di Jogja. Biasanya kalau pertandingan kapan? Sore nggih. Sore. Dari sini Jogja berapa jam? 5 jam, 4 jam. Numpak truk berarti sebelum duhur. Istirahat di pinggir jalan, mau BAK yo ning kono karo ngadeg. Ya, saonone bersihkannya, sampai sana sore langsung masuk stadion. Pulang malam-malam di atas truk apa? Menang. Dan seterusnya. Allahul musta'an. 18. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Allahumma amin. Yang umur 18, yang umur 40 padha wae. Allahul musta'an. Ditambah sing umur sewida. Berarti memang karena pendidikan, karena lingkungan. Makanya ulama ini berbeda-beda masalah menentukan, oh masalah buluk. Karena menurut mereka, di lingkungan mereka, orang-orang kalau sudah buluk, itu sudah cukup untuk ingat. Kalau orang sudah, sebagian mereka mengatakan, kalau 18, orang itu sudah ingat. Sebagian mengatakan, oh enggak, harus sampai umur 40, baru mudah untuk ingat. Maka, salah satu yang penting, dikenalkan kepada anak-anak kita, adalah masalah akhirat. Dulu ketika kecil mereka beribadah, motivasinya dunia. Le, nek sholat tak kayak permen. Sekarang kita rubah, nak sholat. Mudah-mudahan dapat surga yang tertinggi, nak. Terus kita perbanyak. Yang kedua, motivasi dirubah jadi motivasi akhirat. Yang kedua, kenalkan dengan Allah lebih sering. Mengkaji nama-nama Allah. Alhamdulillah di Masjid Manarul Ilmi Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purwalingga sekarang sedang berjalan pengkajian nama-nama Allah. Malam apa? Malam Selasa bersama Ustadz Abdullah Zain Hafidhullahu Ta'ala, antara Maghrib dan Isya, cuma mungkin 30-40 menit. Ajak anak-anak kita, ajak anak-anak kita untuk mengenal Allah. Semakin orang itu mengenal Allah, semakin cepat dia untuk menata dirinya dalam mengenali hakikat kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tinggal kalimat waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ada dua penafsiran di sini. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan pemberi peringatan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para anbiya, para nabi lain bagi masing-masing umatnya. Pendapat yang kedua mengatakan asy-syaib. Napa zat asy-syaib? Uban. Yang sudah keluar ubannya berarti saatnya ingat hakikat kehidupannya. Yang sudah keluar ubannya harus kembali ingat kepada sang pencipta. Pun ubanen napa dereng? Ya, wallahu taala alam bi as-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, untuk kembali mengingat hakikat kehidupannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.